Kita lanjutkan pelajaran kita. Tamrin ya. Latihan. Udah, sama belum? Sudah siap semua ini? Sudah siap diuji untuk hari ini? Sahih ma tarahu ghalatan. Sahih, benarkan apa yang kamu lihat ghalatan au khata'an. Apabila kamu melihat ada kesalahan atau kekeliruan. Berarti di sini semua ini disalah. Kemudian antum cari mana yang salah, lalu kemudian dibetulkan atau dibenarkan. Nah, sadar. Iman, Abu Syifa. Safara umuka ila Jakarta. Safara umuka ila Jakarta. Safarat umuka ila Jakarta. Safarat umuka ila Jakarta. Di situ salahnya tidak pakai tak, ya kan? Tak sukun. Kenapa? Karena kalau pelakunya perempuan harus diberikan tanda perempuan. Kalau pada fi'il madhi harus ditambahkan padanya tak sukun. Kalau nanti pada fi'il mudhari diawali dengan huruf tak. Yang kedua, Rosmin. Zahaba at-tajirani ila suki. Zahabat tajirani ila suki. Zahabat tajirani ila suki. Yang salah mana ini? Zahaba. Zahaba alif. Yang ada alifnya. Yang benar tidak ada. Kenapa? Karena meskipun pelakunya 2, 3 atau lebih, maka kata kerjanya atau fiilnya harus tetap mufrad. Sedangkan kalau zahaba itu musanna, ya kan? 2. Zahaba, zahaba. 2. Maka kata kerjanya harus dimufradkan, yaitu zahaba tanpa alif. Tanpa alif. Kemudian yang ketiga, muslih. Rojangal bintani minal matrosati. Rojangatil bintani minal matrosati. Rojaatil bintani minal madrosati. Di situ roja'a. Roja'a. Pakai roja'a. Salah ya. Ini sama seperti nomor 2 tadi. Ditambah lagi, di sini pelakunya adalah bintan, perempuan, ya kan? Maka harus diberikan tanda perempuan. Berhubung di sini fi'il madhi, maka diberikan tanda perempuan, yaitu tak sukun. Roja'at al-bintani minal madrasah. Baik, yang keempat. Yarkudul banatu ala sariri. Kurang tepat ini, Neng. Kurang tepat. Al banatu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Berarti kata kerjanya harus di perempuankan, ya kan? Tar Tarkudu banatu ala sariri. Tarkudul banatu ala sariri. Kalau fi'il madhi, tanda perempuannya dengan tak sukun. Kalau fi'il mudhari, seperti soal nomor 5 ini, yarkudna, ini adalah fi'il mudhari, maka tanda perempuannya adalah diawali dengan huruf ta. Huruf ya dan yang di depan itu diganti dengan huruf ta. Yarkudna menjadi tarkudna. Cuma berhubung di sini, apa namanya, fi'ilnya di depan, maka dimufradkan menjadi tarkudu. Kalau yarkudna ini jamak. Jadi yang benar apa? Tarkudul banatu ala sariri. Baik, yang kelima. Abu Lia. Yarkabul mutafirina tayyar. Tarkabul musafirina sayyaroh. Tarkabul musafirina sayyaroh. Musafirin itu failnya yang mana coba? File musafirin. Musafirin. Musafirin laki-laki atau perempuan? Musafir laki-laki atau perempuan? Musafir. Nah, boleh ya? Laki-laki. Berarti fiilnya sudah benar. Iya kan? Kalau laki sayyarah itu maf'ul bih, bukan. Pembahasan kita fa'il. Berarti fokusnya ke antara fiil dengan fa'il dulu. Nah, kalau fa'ilnya perempuan, maka fiilnya harus perempuan. Di sini musafirin laki-laki. Fiilnya sudah benar laki-laki. Nah, berarti yang salah di mana kira-kira? Hah? Sayyaroh. Tidak ada kaitannya sayyaroh. Bukan pembahasan. Pembahasan kita bukan sayyaroh. Antara yarkabu dengan al-musafir. Saya sudah bantu tadi, yarkabu sudah benar. Berarti yang salah mana? Al-musafirin. Nah, yang benar sih betulnya gimana? Yarkabu, musafir, sayyaroh. Ah, salah. Masih keliru. Ingat fa'il itu apa? Harus marfu. Sedangkan musafirin ini marfu atau enggak ini? Eh? Enggak, berarti marfu-nya gimana? Ini jenis jamak apa ini? Jamak apa Ikhwan? Mudzakkar salim. Nah, marfu-nya jamak mudzakkar salim pakai apa? Pakai wawu dan nun. Iya kan berarti? Ah, dibenarkan juga. Yarkabul musafiruna sayyaroh. Nah, memang karena masih baru ya harus banyak diperhatikan ya. Banyak perhatikan fiilnya. Anak khawatir karena terlalu sesi yang di atas 1, 2, 3, 4 yang salah fiilnya semua. Akhirnya nomor 5 yang disalahkan fiilnya lagi nih. Padahal fiilnya sudah benar yang nomor 5. Yang bersihan salah adalah fa'ilnya. Nah, musafirin. Musafirin itu imadiyah majrur atau mansub nanti. Sedangkan fa'il itu harus marfu. Nah, berhubung di sini jamak mudzakkar salim, tanda marfunya adalah wawu. Sehingga al-musafirin salah. Yang benar adalah al-musafirun. Sehingga benarnya adalah yarkabul musafiruna sayyaroh. Artinya yarkabu itu mengendarai. Nah, mengendarai para musafirin, mengendarai as-sayyaroh, mobil. Kalau nomor 4 tadi yarkudu atau tarkudul banat, tarkudu itu artinya tidur. Albanat, anak-anak perempuan itu tidur di atas ranjang. Baik, berikutnya yang nomor 6. Abu Lali. Yazhabu ilal mustashfa. Yazhabu, betul. Yang benar? Tadhabu ukhtuka ilal mustashfa. Nah, tadhabu ukhtuka ilal mustashfa. Nah, karena di sini fa'ilnya adalah ukhtu, ya kan? Ukhtu, perempuan. Maka fi'ilnya harus diperempuankan. Yaitu dengan mengganti ta karena berhubung di sini adalah fiil mudhari. Kemudian berikutnya yang nomor 7. Yastari akhakal kitaban jadidan. Naam. Yastari akhakal kitaban jadidan. Yastari akhaka akhakal kitaban jadidan. Naam. Yang salah mana kira-kira ini? Yastari. Naam. Saya bantu di situ yang salah 2. Yang salah 2. Yang satu antum benar, tadi tashtari itu salah. Nah, sekarang antum cari yang kedua salahnya yang mana? Akhuka. Nah. Berarti coba dibetulkan. Yashtari akhuka kitabal jadidah. Nah, yashtari akhuka kitabal jadidah. Nah, yang pertama di sini tertulis tashtari, salah. Karena pelakunya ada laki-laki. Tashtari itu perempuan karena ditandai dengan ta yang di depan, ya kan? Walaupun tidak secara mutlak. Sehingga diganti yashtari. Nah, akhoka itu sebagai fa'il. Dia termasuk dari jenis apa? Isim asma'ul khomsa. Nah, asma'ul khomsa. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dhu malin. Dia termasuk dari asma'ul khomsa. Asma'ul khomsa, marfu'nya dengan wawu. Sama seperti jamak mudzakkar Salim. Marfu'nya dengan tanda wawu. Nah, sedangkan dia fa'il harus marfu', marfu'nya dengan wawu berarti alifnya diganti dengan wawu. Akhuka. Yashtari akhukal kitabal jadida. Nah, saudaramu sedang membeli kitab yang baru. Nah, al-kitabal jadida untuk memurojaah itu susunan na'at dan man'ud. Antum perhatikan sama-sama beralif lam. Baik, yang ke-8. Abu Azizah, nah. Yusalli akika fil masjidi. Nah. Yusalli akuka fil masjidi. Nah, yusalli abuka fil masjidi. Yang salah berarti apa itu? Abika, ya kan? Yusallinya benar, ya kan? Abika ini salah. Dia juga termasuk dari apa tadi? Asmaul khamsah. Tanda rofaknya adalah dengan wawu. Nah, berhubung di sini dia sebagai fa'il, pelaku, maka dia harus marfu. Nah, marfu-nya dengan wawu sehingga menjadi abuka. Ini salah, abika. Nah, yang benar, yusalli abuka fil masjidi. Ayahmu sedang sholat di dalam masjid. Kemudian yang ke-9. Pak Jawari. Roja'al qadim Roja'al Roja'al qadiyu minad diwani. Nah, mana yang salah kira-kira? Betul. Berarti antum yang salah. Nah. Ini memang masih terkait fa'il, cuma ini kaitannya dengan bab yang sudah jauh di depan. Nah. Apa kira-kira? Roja'al qadiyu minad diwani. Kita fokus ke fi'il dan fa'il. Berarti mana antara roja'a dengan al-qadhi? Minad diwan di luar pembahasan. Nah, berarti antum pilih cari mana dua itu yang salah kira-kira. Dari dua kata itu. Roja'a dengan al-qadhi. Ah, al-qadhi ini. Mana jawab Jahari? Enggak. Hah? Marfu betul. Betul. Iya kan? Roja'ah juga betul karena qadhi mudzakkar. Kalau qadhi mu'anad berarti harus roja'at. Iya kan? Karena ini qadhinya mudzakkar. Hah? Atau Fahri bisa, betul kan? Hah? Mana? Enggak ada yang salah ya. Ana sudah kasih pembukaan kemarin. Kalau antum melihat enggak salah berarti antum yang salah. Itu sudah paten itu. Ah. Abu Mu'ad, mana yang salah kira-kira? Hah? Mana? Gak ada yang salah, berarti 3 orang sudah salah. Pak Guru, kita urut aja ini. Biar kelihatan semua yang salah. Pak Guru, mana kira-kira yang salah Pak Guru? Qadiyu, yang benar? Qadiyah. Yang benar gimana Pak Guru? Hah? Yang benar? Ah, 4 orang sudah salah berarti ini. Nah, Pak Muslim, oh, Pak Guru tidak salah dia. Beliau tawakuf. Yang benar mana Pak Muslim? Yang salah? Hah? Yang salah? Al-Qadhi, domahnya. Al-Qadhi ini termasuk isim mangkus. Isim mangkus itu harokat terakhirnya tidak terlihat. Terkecuali apabila dia nanti sebagai pada saat mansub dengan fathah. Jadi yang benar apa? Roja'al qadhi. Nah. Harokatnya dimunculkan itu yang salah. Yang benar harokatnya harus disembunyikan. Kalau dari sisi harokat, iya betul. Nah. Hah? Gak ada? Gak ada yunya? Oh, berarti salah tuh. Ya benar berarti. Berarti cetakan antum itu yang keliru. Nah, cetakan antum yang keliru. Nah. Cetakan anu yang keliru. Cetakan lamat tidak ada harokatnya. Jadi ana anu tadi. Antum benar tadi. Ana koreksi. Benar. Nah, berarti antum benar. Yang salah kitabnya. Jadi saya koreksi ya. Tadi ana salahkan antum, sekarang berarti antum benar. Karena karena kita pakai cetakan yang berbeda ya. Di sini apa? Qadiyu, qadi. Nah. Kalau pada cetakan lama diberikan harokat qadiyu. Nah. Kayaknya kalau qadhi cetakan kayaknya keliru, agak keliru qadhi itu. Kalau raja al-qadhi min ad-diwani, ya enggak ada yang salah. Kalau di apa perintah latihannya apa tertulis? Sahih matarahu atau sahih idza tarahu? Sahih matarahu. Kalau seandainya sahih idza tarahu khata'an, nah mungkin berarti di antara kalimatnya situ ada yang benar. Benarkan jika kamu melihat ada kesalahan. Nah, karena di sini sahih matarahu ghalaton, benarkan apa yang kamu lihat kesalahan. Allahu a'lam. Baik, berikutnya yang terakhir berarti. Ah, siapa? Nah, sa'adatil fata akhahu. Nah, sa'adal fata akhahu. Nah, yang salah itu adalah sa'adat ya. Ada taknya karena pelakunya di sini laki-laki, fi'ilnya harus laki-laki. Kalau pelakunya perempuan, fi'ilnya juga perempuan. Nah, dan seterusnya. Tinggal menentukan tanda perempuannya apa. Kalau fi'il madhi dengan tak sukun. Kalau fi'il mudhari dengan tak yang di depan. Dengan diganti tak yang di depan pada fi'il mudhari-nya. Nah. Ini jadi pengalaman ya. Nanti kalau seandainya anak baca. Kemudian ada beda di cetakan yang. Terserang anak pakai cetakan lama. Anak pakai cetakan lama. Nanti kalau seandainya ada kesalahan. Antum sampaikan saja. Jangan sampai terulang lagi, antum disalahkan nanti. Baik, sekarang kita lanjut ke latihan berikutnya. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Baik, ini nih. Ini kira-kira gimana ini? Lanjut aja, bismillah ya. Bismillah. Insya Allah gak salah, gak dosa ini. Baik, lanjut. Berarti sekarang Abu Mu'az. Yang pertama sekarang, ini bahasa Indonesia itu terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, kalau diterjemahkan bahasa Jawa keenaan. Sekarang terjemahkan dalam bahasa Arab. Fatimah telah menulis surat. Apa kira-kira? Nah. Fatabat Fatimah tu. Nah, surah. Surah itu surat, gambar. Surah itu gambar. Kalau surat itu risalah. Risalah. Biasanya kalau dalam apa namanya? Risalah itu. Biasanya kalau katabat ya secara makna apa menulis secara makna ya katabat ya kan. Nah, namun biasa kalau dalam bahasa Arab itu arsala gitu. Mengirim. Mengirim surat. Tapi ya enggak masalah katabat. Tadi dibaca apa? Katabat Fatimatu arsala ya, kita benarkan arsala. Nah. Nah, saya jawab betul. Katabat Fatimah risala. Karena Fatimah perempuan, sehingga fiilnya harus diberikan tanda perempuan juga, yaitu dengan tanda tak sukun. Kemudian yang berikutnya, Pak Guru, ayahmu telah pergi ke kebun. Nah, saya bantu kalau antum dalam bahasa Indonesia apa mendapati dengan lafzi ini ada kata telah itu berarti apa? Fiilnya itu sudah terjadi. Iya kan, berarti kalau fiilnya atau kata kerja sudah terjadi, pekerjaan sudah terjadi, berarti menandakan dia harus menggunakan fiil madhi. Nah, beda nanti kalau tertulis di situ sedang atau akan. Seandainya nomor 2, ayahmu sedang pergi atau ayahmu akan pergi. Nah, berarti itu memakai fiil mudhari. Nah, sehingga perlu dibedakan di situ. Nah, sekarang total, Pak Guru. Kira-kira gimana ini Pak Guru? Ayahmu telah pergi ke kebun. Ilal hadi. Ilal hadi qati. Nah. Zahaba abuka ilal hadi qati. Zahaba telah pergi abuka ayahmu ilal hadi qati ke kebun. Nah. Saya jawab betul. Nah, dari fiilnya betul, fa'ilnya juga betul. fa'ilnya laki-laki, fi'ilnya juga harus laki-laki. Nah, fa'ilnya menggunakan abuka dari asmaul khamsah, marfu dengan tanda wawu. Kemudian berikutnya yang ketiga. Tafadhal, Pak Muslim. Nah, tashrabu Maryamu al-laban. Maryam sedang minum air susu. Nah, sedang berarti di sini pakai fi'il mudhari, ya kan? Nah, pelakunya Maryam perempuan, maka fi'ilnya harus ditandai dengan perempuan, fi'il mudhari, tanda perempuannya di depan pakai huruf ta. Berarti tashrabu. Tashrabu Maryamu al-laban. Labanu susu. Baik, berikutnya yang keempat. Orang-orang muslim. Nah, perhatikan ini, antum harus pahami apa namanya kosakatanya. Kata dalam bahasa Indonesianya, mufradnya mana laki-laki, perempuannya, ya kan? Orang-orang muslim sedang mendengarkan khutbah di masjid. Nah, panjang ini. Nah, dahulukan kata kerja atau fi'il, kemudian subjeknya atau fi'il fa'ilnya. Nah, orang-orang muslim sedang mendengarkan khutbah di masjid. Ayah, Abu Sa'ad. Yasma'u al-muslimuna al-khutbah. Naam, khutbah fil masjidi. Naam, yasma'ul muslimuna al-khutbah fil masjid. Naam, al-muslimuna jama' mudzakkar salim, maka fi'ilnya juga harus mudzakkar, pakai yasma'u. Kalau seandainya al-muslimun diganti al-muslimat, maka fi'ilnya harus apa? Tasma'u, pakai tanda ta di depan. Nah. Kemudian berikutnya yang kelima, ayahmu telah memerintah kepada Ali. Sama semua ceritakannya? Nah, ayahmu telah memerintah kepada Ali. Ini agak anu bahasanya. Kalau lebih mudah mungkin ayahmu telah memerintahkan Ali gitu, atau memerintah Ali. Kita kan baru memerintah Ali. Hah? Setelah memerintah Ali. Ya, berarti bagus seperti itu, lebih mudah dipahami itu. Nah, memerintah kepada Ali, takutnya antum terbingung nanti kepada ini apa ini bahasa Arabnya. Nah, bagusnya kalau itu kepada Ali ya. Nah, bagusnya seperti itu. Giliran siapa ini? Nah, Pak Mat. Pak Mat Mewar atau siapa? Kaget. Salah alamat itu. Nah, gimana? Ayo terserah aja, Pak Kudigo aja sama Pak Kudiman. Khawatirnya Pak Kudiman juga persiapan nomor 6 repotnya. Fadal, bagus nego saja. Mana duluan? Amaroka. Kalau amaroka memerintahkan kepadamu ayahmu Ali. Agak kurang tepat kayaknya, Pak. Amaroka abuka. Nah. Amarok. Kok ada amarokanya gitu? Kalau amaroka itu berarti kan memerintahkanmu. Nah, ini juga cuma memerintah. Berarti amarok abuka aliyan. Nah, aliyan di sini bacanya aliyan karena dia sebagai maf'ulun bih mansub. Nah, aliyan. Amaro abuka aliyan. Nah, amaro memerintahkan abuka ayahmu Ali. Ya, ini diterjemahkan dengan ayahmu memerintahkan Ali, telah memerintah Ali. Nah, abuka di situ marfu pakai wawu karena dia dari af'alul khamsah. Nah, dia mudzakkar maka fi'ilnya juga harus mudzakkar laki-laki. Nah, kalau seandainya abuka diganti ummuka, maka amarat harus diberikan tanda perempuan, yaitu tak sukun. Jadi amarat ummuka. Nah, kemudian yang terakhir, Abdiman? Belum bisa? Harus bisa. Coba dulu. Seorang laki-laki telah membantu saya di pasar. Woi, berat memang kalau ini. Kalau ini memang berat. Berat memang. Nah, ini nanti kaitannya dengan beberapa bab, juga termasuk dengan tasrif. Nah, seorang laki-laki telah membantu saya di pasar. Seorang laki-laki, berarti orangnya masih global, ya kan, masih umum. Kumanta khusus seorang laki-laki nih, Wan? Sudah khusus atau umum masih? Masih umum. Umum ya. Kalau laki-laki itu, nah ini baru khusus ya. Atau gimana? Khusus ya? Bisa, sama aja. Oh, berarti kalau dia khusus, berarti dia harus di apa? Ma'rifatkan dengan ar-rajul. Membantu sa'ada. Sa'ada, ini membantu. Bisa juga a'ana, sa'ada, sa'ada juga bisa. Sa'ada membantu. Saya apa? Kalau saya ni di sini, karena di sini ana, sa'ada dengan ana membantu saya, maka menjadi sa'adani. Sa'adani ini membantuku atau membantu saya. Nah, di pasar fisufi, di pasar fisufi, di suki. Berarti apa tadi? Sa'adani ar-rajulu fis-suki. Telah membantuku seorang laki-laki fis-suki, di pasar. Atau seorang laki-laki telah membantu saya di pasar. Nah, demikian ikhwan. Nah, fadhil. Sa'adani. Nah. Harus sa'adali harusnya, makan seharusnya sa'adai, sa'adi gitu ya. Ya, seninya itu sebagai. Nah, ini kalian aja. Ini untuk mengisi waktu ya. Ini nun ini disebut dengan nun wikoya. Wikoya. Apa itu wikoya? Wikoya secara bahasa itu tameng, perisai. Ya kan, secara bahasa. Lo kenapa kok dikasih nun perisai di sini? Karena kalau kita kaitkan dengan pembahasan di awal terkait dengan fi'il, fi'il itu tidak boleh berharokat kasroh. Kenapa? Kasroh itu tanda khas bagi isim atau kata benda. Sedangkan fi'il tidak boleh sama sekali dikasroh, demikian pula tidak boleh ditanwin. Ini fi'il. Baik fi'il mudhari' maupun fi'il amr maupun fi'il madhi. Nah, sekarang biasanya kalau ana, kalau kitabun, kitabun kalau ditambah dengan ana menjadi apa ikhwan? Menjadi kitabi, iya kan? Ananya menjadi ya. Sekarang kalau sa'ada ditambah dengan ana, seharusnya menjadi apa? Sa'adi, iya kan? Sama seperti ini. Ananya berubah menjadi ya. Ketika digabung isim dengan fi'il juga ananya berubah menjadi ya. Kalau dibaca sa'adi berarti fi'ilnya kasroh, iya kan? Nah, itu terhalang, tidak boleh. Fi'il itu tidak boleh kasroh, sehingga meminta bantuan dengan tameng nun sa'adani. Kalau fi'il mudhari, contohnya yadribu, yadribu memukul. Dia sedang memukul saya, anak. Seharusnya apa? Yadribi, iya kan? Seharusnya. Kenapa? Karena ana ini berubah menjadi ya. Seharusnya yadribi. Kalau yadribi berarti fi'il mudhari'nya kasroh. Iya kan? Nah. Sedangkan fi'il tidak boleh kasroh. Sehingga untuk menghalangi agar fi'il tersebut tidak kasroh, ditambahkan dengan nun wikoyah tadi sebagai tameng untuk membentengi agar fi'il ini tidak berharokat kasroh. Menjadi yadribuni. Yadribuni. Yadribuni. Nah. Nunnya ini sebagai wikoya. Fi'il amr juga sama. Idrib, pukula. Idrib, pukula. Kalau pukullah saya, seharusnya apa? Idribi, ya kan? Sama seperti anu, apa namanya? Anti, ya, idribi. Nah, ini kaidahnya bukan terkasar mutlak untuk, ya ini dikias-kiaskan saja. Walaupun sebenarnya di sana juga ada sih, seperti idribi pada fil amr anti juga demikian. Sehingga menjadi idribni. Idribni. Kalau dibaca idribi berarti sama dengan fi'il amr untuk anti, ya kan? Demikian namanya ini nun apa tadi mana? Nah, nun wiqayah untuk membentengi. Dalam Al-Qur'an banyak. Seperti dalam firman Allah di antara surat apa, ikhwan? In aradani yallahu bi khairin, enggak salah, in aradani. Nah. Allahu a'lam. Intinya demikian. Walaupun ini apa yang saya sebutkan tadi tidak secara mutlak, ya. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama wiqaya untuk membentengi agar fi'il tersebut tidak kasroh. Nah. Wallahu a'lam. Disebut dengan nun wiqaya. Nanti kalau pada jenjang-jenjang lebih tinggi akan disebutkan. Ya. Baik. Yep. Kalau kita jauh sama Nasoro bisa gitu dan bisa ada. Nasoro. Bisa juga Nasoro biasa membantu, ya. Nah, sama aja, membantu menolong. Nasoro, Sa'ada, A'ana, sama semua. Seperti dalam firman Allah, wa ta'awanu. Ya kan, dari A'ana. Wa ta'awanu, saling tolong menolonglah atau saling membantulah. Nah, apa namanya? Sinonim. Persamaan kata apa? Sinonim atau antonim? Sinonim. Nah. Ini Ustaz, sa'adani ar-rajul, dibaca sa'adani ar-rajul. Sa'adani ar-rajul, nah. Sa'adani ar-rajul dibacanya. Tapi nanti aja itu. Enggak usah dijelaskan ya. Nah, bacanya sa'adani ar-rajul. Tambah melebar lagi nanti. Biasanya kaidahnya kita sebutkan kalau bertemu dua sukun di kasrah, ini dua sukun kok di fathah lagi nih. Gimana lagi ini? Nah, ya kan? Wallahu a'lam. Nah. Baik. Dengan demikian selesai hari ini kita lolos ujian. Lulus ya. Hah? Oh, mau dibuatkan aja di bawah. Nah, mungkin sampai sini dulu, Ivan, ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk jenis marfuat yang kedua. Naibul fa'il. Naibul fa'il, saya kasih pembukaan. Naibul fa'il ini sangat erat kaitannya juga dengan fa'il. Sangat erat kaitannya dengan fa'il, lebih terkhusus mungkin dari sisi rumitnya itu seperti pada fa'il dengan jenis dhamir. Dengan jenis dhamir. Jadi kemarin kita sebutkan agak rumit, ya kan? Ada mutasil, munfasil, ya kan? Mustatir. Nah, dari sisi dhamirnya. Nah, naibul fa'il ini pembahasannya, ya ini sebenarnya dikata sama dengan fa'il, cuma dia hanya berbeda status. Berbeda status. Sehingga pembahasan naibul fa'il nanti juga terkait dengan dhamir, sama dengan fa'il terkait dengan dhamir. Hanya beda statusnya saja. Sehingga nanti ketika antum nanti kita membuka atau membahas masalah naibul fa'il terkait dengan pembagian fa'il jadi dua, ada yang dhoir, ada yang dhamir, itu pembahasannya sama seperti dengan fa'il. Hanya sedikit perbedaannya saja. Maksud saya di sini, sebelum nanti kita masuk pada bab naibul fa'il, maka saya harap ikhwan untuk memurojaah terkait dengan fa'il agar memudahkan untuk memahami naibul fa'il ini. Nah, karena mengingat pembahasannya hampir mirip dan sedikit saja perbedaannya. Sangat sedikit perbedaannya. Agar apa namanya lebih mudah nanti memahami pada bab naibul fa'il. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini ikhwan yang kita bisa baca pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Masih ada ya. Masih ada beberapa pertemuan insyaallah sebelum ini. Baik, nakta fi hadzal qadar insyaallah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.